Gini kita akan nyukup bareng wong pringgon dandi moringan jajalan papo papo katok katok murang toto maju wosola deni makut ing ayu to daya rambono sontan kidrik yen kongsi leno iki maragane Ayo, out! Ah, roll, hot, ah! Katangmu podo warantena pecik besok hamen mau baris kang prayitno ing Iya jagat Dewa Batara. Destun menuripku. Aku yen Bandha Yudhara tau kalah. Ning pagi ini yo, arep nak portal guluni teko aku banjur tiba plak kapidoro. Wah, pasang walak pendito iki. Iya. Nggo nokol aku rumangsa kalah. Akal tak gunake dina iki. Bocah Beringgol Dani, kena ngopo kowe lembanur sesuk doa nyembah marang aku. Sang Begawan Rambono, kula ngrumaosi kawan mengsah kalian paduka. Sampun dados watakipun tiang Beringgol Dani. Tinimbang wirang lung pejah kula lampahi, monggo sang penemban. Kula ngangrungaken jonggo kula parengo ngethok. Katu monggo kula pasrah tangan kalih tempatku sang penemban. Pitah menopo kula gesang nandang wirang kawejana kula nderek. Oh, putuku ngger babar sang Trembaka. Wah. Lihat langening kalang nyuwana gelara pangtamu caram. Leng-leng ramyaning Kang Driya. Liriwang Candra katawengan. Sumun tias katurita limut kapyatan ning rujit. Putuku bocah bagus, wayahku bocah sikit ngeri kado gorco. Opo aku edan ketali buto wani merjaya marang wayahku Dewi Sira Kulub Tetuko. Uruhanono yang ngeri, pon kaki dudu wong liya kulub, aku isi heyangamu Dewi. Kang wis nyawar gohaku Prabu Trembaka ngeri, leng-leng yang driya mengu, mengu. Mangunkung kanduhan limang lerlino tanpa kanin yen tantung semengku sang diah utomo ing duh Kanjeng Eyang mawang tuwantu keng wayah nyun pangapunten dene kula wanoh wani aben yuda kaliyan paduka Hyang Prabu Trembaka ora dadi apa kulub jer kabeh mau pancen wis tak karepake sabab apa dene pun Hyang nganti manjal mau wujud pendhita ana ing Madyapada ya mung sabab kepingin meresani mung tekan ngendi rasa tanggung jawab ing para muda tumaruna ing wektu iki. Kasunyatane jebul isih ana sisaning budi utama. Ambek prawira ingkang dumunung ing sira kulub wayahku Gatotkaca. Buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang. Iku ngono mertilakake yen to sira ora luntur ing reh kaprawiranmu yungkir. Mongko saiki iki akeh-akehe tinimbang mati luwung wani wirangi. Sing tegese kaprawiran ora dipersudi. Kepara gelem isin waton mlendhuk wetenge klime selambene. Mongko kuwi mono dudu watake para luhurmu kang wis kajemono ing angin ya nggir. Nun inggih Kangjeng Eyang. Apa meneh sira kulub bakal wini sudha jemena teng praja pringgondani. Watak prawira mau kudu tok rungkepi ya nggir. Syukur bagi sira bisa nindakake kaya nalikanipun yang jemeneng nota yang peringgondani mbiyen ngeri tetuko. Duh Kangjeng Eyang, mugi kadahono Kangjeng Eyang, naliko paduko jemeneng nalindril kalau semanteng. Mengkini yung ngeri, wong kang jemeneng nota, angagemo pepakeming ratu, yaiku sepisan teguh marang agamani, kanthi linambaran iman kang sarta ngugemi marang isining kitab suci minangka dadi pituduh nggone ngasta panguwasa. Nun inggih. Ingkang kaping pindho migatekno kebutuhaning bebrayan sarta ngentas penandhanging para kawula kanthi brasta papa cintrakaning para kawula. Ingkang kaping telu tasah nyedhak ana wong pinter. Aja kekewuh anggayuh undhaking kawruh ngudi wimbuing ilmi. Ingkang kaping papat gelem ngajeni marang penemuning liyan lan menggalih penemu mau linambaran sarasean. Ingkang tumanjani murih inggal kawujudan tentrem bebrayan kang ora ninggal ing reh kawicaksanan. Nun inggih Kangjeng Eyang. Kang kaping limo, tansah ngayomono para kawula utamane para wanita. Awit ngerti ya nggir, yen to wanita iku dudu barang dolanan. Inggih ya. Kaping enem yaiku ngutamakake kebutuhaning bebrayan ingkang kababare gelem mbangun papan pangibadah, papan pawiyatan, papan panti usodo, bangun pasar lan bangun dalan yungkir. Nun inggih. Ingkang kaping pitu, ngedohono marang wicara lamis kang bisa njalari tadaling kawibawan. Kaping wolu ora gampang nibake pandak o kang tanpa nganggo bukti kang nyoto. Kaping nawa nggir, ora gampang mercaya jaring kondo kang tanpa panaliten. Hawit wong kang kulino golek pengalembono iku sok lirwa. Kepara mentala mitenah ruwang kanthi lapur bab kang ora nyata. Kang kaping 10 kulub orang anak mas marang Narapraja lan kawula. Hawit adaan anak mas mau keladuk sembrono. Kepara anak mas mau wani nyatet asma Kinarya Gada. Nun inggih. Kang kaping 11 kulub ora dak sia marang sepadha kepara senenga dedana hukum kelawan ganjar kang tansah kaasta ya nggir. Dene ingkang wekasan genep kaping 12 yaiku kulina ngunjaran hawa nafsu ingkang kurang prayoga. Senenga tapa, demena prihatin lan ngedana marang watak dursila. Inggih Kangjeng Eyang. Lamun sira bisa nindakake marang apa kang wis tak dawuhake iku mau nggir, laku bakal jinangkung dening Pangeran Karukoco. Miat langening kang yawana klar mandam muncar. Tinon iki koneng surum soro petang padang. Wong kasolan pacaring purnaming gegono ing Wong waduh Kanjeng Hyang Semban kula ngaturaken kenging menuhun dene kula sampun kaparingan biwucal ingkang kangge gegebengan kula menawi kula saestu kadhapuk minangka narinduring pringgondani Kanjeng Hyang. Iya nggih. Wis trawaca kang dadi dahuku. Wis nggih tumuli bali marang praja. Mundhak kaselak dadi pangarep-arep ing para punden mulan kawuling pringgondani ya nggih. Puneyang paring pengestu lan jengurung nggon bakal ganti prabone praja pringgondani kulub karo kaca. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap baton. Lerikin sanging sang maweh gandrung. Inggih Kanjeng Hyang. Punyun tambahing pangestu. Sepados kula saged ngayomi dhateng kawuling pringgondani. Jaya wijaya jayanti inggih. Sithik aku mring marang sira kulub titip negaraku titip para bangsaku penono ya inggih. Eyang kundur marang kelas kang dadi kulub. Sangira jumung semenira kamanungsan ing anakku lanang Pak Upati judul mapan ana ing kene nggih Gatulkaca inggih paman sembah kula kunjuk paman Arjuna iya tak tampa nggih Ndara Gatut lenggah wonten ing mriki Gus wa Semar hiya. Bekti kula den, bekti kula Gus, bekti kula den. Ya tak tampa pono kawan. Anakku lanang mapan ora ing kene ana wigati apa nggih. Inggih Kanjeng Papan unjuk wuninga. Kula yoga barta madani ana para sara menika paman. Isti ngarah Anggopati ndak engel minggayuh wimbing kawruh Kanjeng Papan. Mengkono kaki inggih. Apa wis entuk gawe? Paman pangestu paduka sampun kelampahan kula saged nampi kawruh ingkang luhur sanget Kanjeng Paman saka sapa I saking sawargi yang Prabu Trembuku ingkang manjab dados Brahmana Yaksa manggi dhateng kula kula winarah tumrap anggi dhateng katabut dados Aratu Paman anak kula ning pancen bagus temenan lahir batinmu nggon mutapa entuk gawe kritik bisa pinanggih marang kenging kang wis nyawargi panuku wis antuk ngelmu kang sira gayuh nun inggih kula nderek nang ayu bagya nggih Gus pancen darah Witaradya niku wonten niku trah Witaradya niku anggere lunga mesti tapa nek ora tapa nggih labuh niku seneng manah kula Den saged nglajengaken dhateng sejarahipun ingkang sepuh wa Semar hiya wah pantes dinggo conto ya Gong putra Pandhawa kang rilik lunga saka praja nek ora tapa ya labuh nyang sapa wae beda karo anake garing lunga kok adol tip diben kaya cah nakal. Kumpulan iya anakmu. Wong ning jero mobil tip ape-ape kok didol. Bae nggo royal. Wong urung dikaya nika-nika anake gareng. Beda ora anakku anggere lunga wah. Mulih lapor karo aku, Pak, aku bareng ngetengi cah kae. Wah. Ya saya berat kuwi, Kang. Ora mbe jaji mulo anak didik sing apik. Ah, ya ora umum ngono kuwi. Eh, pancen putu kuwi do ngelek-elek mbahne. Mbahne iki wong lugu lho. Mbahne iki wong jujur. Lah kok putute blangkreh kaya ngono. Alah dicik ya simbah ya nakal. Putune do tiru. Simbah nakal. Aku wis kapok. Aku arep golek banyu bening. Ora arep iko, ora arep iki. Anakku aja do tiru. Renek sing tiru anakmu. Kabeh do lurus. Apa bare padu e. Menengah, Kang. Sing ora ngajar ya sing jare SMS SMS kuwi. Kae molo, cara apa-apa didak sini nika-nika. Iku mulane wis catur kok nika-nika kuwi apa. Ya iya. Sakono sak karepmu. Mula nggo nyirep kahanan ya sing ngene iki apik sing ngene iki. Dadi rama ora ngukup, rawon ora ngukup. Sing ngukup malah bilung. Nangka bilungnya ini diwijol. Bilung kok sama ada gede ini. Ayung giringgal kundur mundak tadi pengarap paping punden. Monggo paman kok diri akin paman. Dan ingsun wis lenggah dampar. Gumati Prabu ning swargi rupa Prabu Kala Pracana. Ning rasaku durung antuk jati peparem, Dik. Sabab menapa sinuwun? Dene paduka dari pikantuk jatos sing pemarem. Menapa kegalih kirang wiyar tebaning laladan paduka negari Kisendapura menika Kanjeng sinuwun. Ora bab perkara jembaring praja. Gelaning atiku sabab nggone ingsun jemeneng nata. Orang itu ngoni dini wong atu aku sarga Prabu Pracana di. Apa meneh? Bareng ing semireng dongengi togok. Yang tak ingin nyedani jeromo saregi. Jadi kata kau anak Werkudara. Wah, tapi kira gara sani ngatiku. Lamun durung bisa malah sakis dari wong atu aku di. Sini wun piye. Kulo mireng pawartos. utawi tembang rawat-rawat ujaring mbok samiworo pinanteking dalam negeri karmo. Wekdal menika garo kaca badhe kepiak jeneng nata negari Pringgondani Kanjeng Sinuhun. Rada mung tak ulur genetap. Caca bang mawi wengis. Margongso wonten dawuh. Kirak wadya bolek Genepura. Ingsun kani Prati Priyanti. Niki. Merjo karo kaca monggo Kanjeng Sinuhun. Leng-leng rara sing pamiyat Rengganing pura tuluywa sri Uang Cinawi sisiyo mani Semawur sorot sumirat Gembiraning tias punibu siro klukus bali marang projo yunggir Gatot anakku dadi pengarap arepe wong akeh pepundi podo ngarep arep marang balimu jelamprong pancen pinter nggoleki bocah ilang kasunyatan bisa gandeng kuntan anakmu jelamprung. Kula nyuwun inggih kakang Mas Lakar kaluhuran. Kula semanten pinanggih ing madyaning wana para sorong dengipun anak kula nembe yoga broto kakang Mas. Iya. Iya yang ngirik Gatotkaca. Usawatara nggone padha nenggo marang sira kulub kundur marang praja sabab wis dadi panyuwuning para warga agung ing Pringgondani lamun sira ingkang piniji dadi pangayomaning warga Pringgondani yungkir iya kulub tetuka pun waksmana uga kepingin bakal neksani marang wisudamu nggih Gatotkaca. Iya nggih Gatotkaca wis tak kandhake mau ngarep para warga agung Pringgondani ngarep-arep balibu sabab kabeh padha sayeng saka kapti milih marang sira kulub minangka nalindring Pringgondani ya nggih. Nur inggih Kanjeng Ibu Kanjeng Raspunden kula sedaya kula ngaturaken gegeng panuwun mboten kanyana bilih kula kapatah minangka nalindring Pringgondani ingkang menika kula sujud syukur kersaning Gusti sabab sampun ngayomi dhateng gesang kula kaping kalih sembah nuwun dhateng warga agung Pringgondani kepareng matah dumateng kathah putados nalindring Pringgondani Kanjeng Ibu so malih unjuk wuninga kang putus sampun pinanggih kalian sawargi yang Prabu Trembuka sampun paring pangestu dhateng kula Kanjeng Ibu anak kula nanggir Gatotkaca bejo kemayangan dene sira kepinanggih marang sawargi ngeyang ya nggih Ibu lahar karuhuran yen mangkono nggih aja nganti gawe kuciwaning warga Pringgondani mara gage ana jamang kencana tren kang jurma sawargi kae tumuli agemen ya nggih minangka pertanda sira kulub kadhapuk dadi ratu ing Pringgondani iki Kaki Prabu mikonjang kanjing langit gelap-gelap katon lerikin canging sang maweh gandrung. Aduh Kanjeng Ibu sekelimah dawuh paduka nyebat kula Kaki Prabu sampun tandha bilih menika pinasti kersaning widi kedah kula jumeneng mata kala bentono kula wate dawuh Mbak Yu jamang Mas kaenggal agung marang putra mung Pringgondani iki wis tak dawuh Yu sira jamang kang usah ngapit mekutho kang sira agem minangka wakiling warga agem Pringgondani aku netepake dasare aku kadang kang kapernah tuwa ing darah Pringgondani muga Gusti tansah ngudaneni kulub dina iki kepiak dadi ratu kanthi juluk Prabu Anom Gatotkaca ya nggih. Kanjeng Ibu ngaturaken panuwun kepareng misuda dhumateng putra pun Gatotkaca. Kaki Prabu iya. Inggih sembah nuwun sanget. Saha menika tanggal jawi ngawrat tumarapi Gatotkaca kedah kula ngayomi warga agung Pringgondani. Iya ya nggih pun wa paring pangestu. Pun paring pangestu ya nggih. Semenoga aku uga paring pangestu kulub. Anak kulanang Gatot kowe dadi ratu jumbuh karo prastiyane Mbak Yumu jaman ketu kelawan Agus pisanan yen aku gelem ngrabi ibumu lamun patutan lanang kowe bakal ditapuk dadi ratu iki kanyatan nadari ibumu Gatot. Inggih Kanjeng Rama. Iya bapakku mengestoni muga-muga kuwato dadi sang-sang agung ing Pringgondani geger jawi. Unjuk uningo sinuwun. Ana apa pituruk? Menika geger njawi. Wonten mangsahan dhateng ingkang saking Kiskendhapura. Namanipun Prabu Denta Pracana. Badhe nyek watu sinuwun ing pringgon dani. Kurada muntap lir kinetap. Jaja bang mawi ngelengis. Dudu karep pitur besane mungsuh kang prating pringgon dani. Rama ibu pepundhen kula nyuwun ngestu menika ujian kula. Muntap lir kinetap jaja bang mawi ngwengis. Sobi nalindo pringgon dari kabut kocok. Wah, kowe sak goleki sira sapa turun para bu pracana aku Denta pracana ning Kiskendhapura. Aku ora timo ngasidane wong atuwekku karepmu arep nugel gulumu bedah dadi pemaju regane ati. Bathara nyokot taringan botol gulung dina iki. Kulo pagas janganipun. Aja ya nggih, aja. Iki sing enom sih tangi gegayuwani. Dheweke mung marga kesuruh marang nafsu kang kurang prayoga, kang mengkono kulup aja mok pateni. Dibondol iki lebih pakunjaran. Mengko ya dina didandani tumindake ya nggih. Inggih Prabu Kislake dawuh. Waduh. Wah. Sawi, wariku toro, patih marek. Arep apa? Njaluk bali arep Gusti ku. Minggat oa pecah dadang. Wah! Oh! Waduh, ya. Doro Bratasena Kakang Semarapa. Kula suwun menawi seluruh Bandayuda nggih, Gus. Ampun ngantos uru dhateng Bandayuda. Sabab menapa? Ratu Kesendapura Prabu Denta Paracana sampun kabanda astanipun mlebet ing pakunjaran. Ing mengangkah badhe dipun dandosi jiwanipun Anken Putra supados eling dhateng mergi ing sae. Muga mengkono. Yang tidak orang ini malah dipatah di babar pisan. Ampun, ampun. Dari sepintu itu dosa ini pun, Gus. Sapa wong sing ora sik wong tuane dipateni. Ning niku mergi ing kirang leres tumrap ing Prabu Denta Paracana. Iya. Saha malih. Sampun titipun ning gati lelampahanipun ingkang putra Ndara Tuka. Wiwit jejabang ngantos dewasa sampun ketingalaken ing reh labuhanipun dhateng sok sinten kemawon. Mila mboten moka. Dening warga agung Pringgondani dipun suwun sepados dados pengayoman. Mongko sampun kelampahan jeneng nata ing Pringgondani jejuluk Prabu Anom karo kaca. Iya, rumangsa seneng rasaning atiku nggih. Ing menika nadyan kathah pepalang ingkang dados ambekala namung kasunyatanipun saksirna dening Budi Rahayu. Mila nggih Gus, monggo. Lelampahan menika mugi saged numusi dumateng ingkang dipun tasaku inggih menika anak Mas Ataya Ramadan Raharjo. Kadosa Ndara Pringgondani Sang Gatotkaca wiwit timur ngantos diwasa ageng ing labuhanipun. Saha malih anak Mas Ataya Ramadan Raharjo benjang kuwawi dados sangsang agung kados dene ing putra Ndara Gatotkaca. Iya. Bapak Haji Sukmo Raharjo sakalian garwa Ibu Ica Raharjo. Mboten kirang kin prihatos. Mboten kirang yang nglampahi mung sabab menapake dhateng yoga. Iya. Inggih menika gandeng sampun paripurna jenata keputra Pringgondani monggo. Kula dherekaken unjuk syukur ngesaning Gusti ing sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kita sedaya. Iya. Kejawi saking menika pun Semar sak prikanca ing sami ngayahi kewajiban ngrumaosi kathah kekirang saha kelepatanipun. Katur Bapak Haji Sukmo Raharjo sak kula wangsa sumarambah warga agung ing Dukuh Duren ing Desa Harjawilangun kali paring Malang mriki pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Pandonga kula sak dibaring ringgitan Bapak Raharjo tasah manggih yana nirik ing sambikala. Semanten ugi ing Dukuh Duren tasah manggih tentrem ing salaminipun. Iya. Pungkasane atur monggo sami sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soko buah-buahkan juga tondo syukur marang pangeran. Semoga Gus.